Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Qala ba fadl ta'jil fitr wa ma yufthiru alayhi wa ma yaquluhu ba'da al-iftar. Bab fadl ta'jil al-fitr. Bab keutamaan menyegerakan berbuka. Bab keutamaan menyegerakan berbuka. Wa ma yufdaru alaih, dan dengan apa seseorang berbuka. Wa ma yaquluhu ba'da al-iftar, dan apa yang dia ucapkan setelah berbuka. Ini bab yang berkaitan tentang masail-masail yang berkaitan tentang berbuka puasa. Apa saja yang disunahkan dan juga yang lainnya, yang insyaallah kita akan baca. Qala rahimahullahu taala wa an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Muttafaqun alaih. Dari Sa'd bin Sa'd radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin, manusia senantiasa bi khairin, dalam kebaikan, ma ajjalu fitra, selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama dari keutamaan-keutamaan untuk menyegerakan berbuka puasa, yaitu hadis Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan. Dalam riwayat yang lain, aila yazaluddin zahiran, bahwa senantiasa agama ini zahiran, tampak. Para ulama mengatakan bahwa manusia senantiasa dalam kebaikan, ai kebaikan di dalam agamanya, yaitu mereka yang senantiasa menyegerakan di dalam berbuka puasa. Hadis ini menunjukkan bahwa di dalam berbuka puasa disunahkan untuk disegerakan. Dan hukumnya adalah sunnah. Dikarenakan termasuk dari kebaikan seseorang di dalam agamanya, itu dia senantiasa menyegerakan di dalam berbuka puasa. Karena dalam berbuka puasa itu ada sunnah kauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah kauliyah, hadis yang kita baca, hadis Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwa manusia senantiasa dalam kebaikan. Lawan dari kebaikan adalah kejelekan. Sehingga orang-orang yang mengakhirkan di dalam berbuka puasa itu syar. Karena khair, kebaikan, lawan katanya kejelekan. Sehingga termasuk dari kebaikan seseorang itu senantiasa menyegerakan di dalam berbuka puasa. Dan sunnah fi'liyah, itu hadis yang setelahnya, hadis Abi Atiyah. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Atiyah qala dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah radhiyallahu taala anha faqala laha Masruq رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاهما لا يأن عن الخير أهدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار قال عبد الله يعني ابن مسعود فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع رواه مسلم dari Abi Atiyah radhiyallahu taala anhu saya masuk bersama Masruq datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha itu Abu Atiyah bersama Masruq datang kepada Aisyah Masruq mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dua laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kilahuma ya'lu anil khair yang dua-duanya ingin mengejar kebaikan ahaduhuma salah satu dari mereka yu'ajjil al-maghrib wal iftar menyegerakan maghrib wal iftar dan juga menyegerakan berbuka puasa wal akhar dan yang lain yu'akhir al-maghrib wal iftar mengakhirkan salat maghrib wal iftar dan berbuka puasa faqalat Aisyah berkata man siapa yang yu'ajjil maghrib wal iftar siapa yang menyegerakan maghrib dan juga berbuka maka Masruq mengatakan Abdullah itu Abdullah bin Mas'ud faqalat Aisyah mengatakan hakada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Ini yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rawahu Muslim. Hadis Abi Atiyah yaitu kisah ketika Masruq menceritakan dua orang yang ingin kebaikan berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya menyegerakan berbuka dan salat maghrib, yang lainnya mengakhirkan salat maghrib dan berbuka. Kemudian bertanya kepada Aisyah. Aisyah mengatakan siapa yang menyegerakan salat maghrib dan berbuka? Masruq mengatakan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Aisyah mengatakan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh Mutaimin rahimahullah taala ini termasuk dari sunnah fi'liyah. Yaitu seseorang senantiasa menyegerakan berbuka puasa dan menyegerakan sholat maghrib. Karena sholat maghrib sunnahnya disegerakan. Lima waktu. Kalau sholat fajar disunahkan disegerakan. Sholat duhur sama disunahkan disegerakan. Terkecuali apabila di sana matahari yang cuaca yang sangat terik sekali, panas sekali, disunahkan untuk diakhirkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan abridus shalah bahwa hembusan dari panas terik matahari min fayhi jahannam, dari hembusan neraka fi jahannam fa abriduha bisalah. Maka dinginkanlah dengan sholat. Sholat asar disunahkan untuk disegerakan. Sholat maghrib disunahkan untuk disegerakan. Sholat isya afdol untuk diakhirkan. Nabi SAW ketika keluar tengah malam, beliau mengatakan, innaha liwaktuha, ini adalah termasuk waktunya. Apabila tidak memberatkan umatku. Dengan ini afdal dalam sholat isya diakhirkan. Dan para sahabat mengatakan Nabi SAW melihat apabila para sahabatnya mengakhirkan maka diakhirkan. Apabila para sahabatnya datang dengan segera maka didahulukan. Dan dalam hadis Abi Atiyah di sini disunahkan untuk menyegerakan sholat maghrib dan juga disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Mana yang dahulukan? Salat maghrib dulu apa berbuka puasa dulu? Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan berbuka puasa sebelum menunaikan salat maghrib itu lebih utama berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga seseorang ketika adzan maghrib buka seadanya, kemudian setelah sholat maghrib baru dia makan dengan makan nasi atau makan yang lainnya. Karena yang disunahkan di dalam sholat maghrib disegerakan. Bahkan para sahabat mengatakan bahwa sholat maghrib itu afdolnya disegerakan. Bubar sholat maghrib, para sahabat apabila melemparkan anak panahnya itu masih mengetahui tempat jatuhnya anak panahnya. Ini menunjukkan bahwa masih belum terlalu gelap. Berbeda dengan waktu isya. Sudah gelap gulita, sehingga seseorang apabila melemparkan anak panahnya sudah tidak kelihatan di mana jatuh anak panahnya. Sedangkan para sahabatnya masih melihat. Bubar sholat maghrib apabila dilemparkan anak panah masih ketahuan di mana jatuh anak panah tadi. Ini menunjukkan bahwa sholat maghrib afdolnya disegerakan. Qala rahimahullahu taala wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Allah azza wa jalla أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa taala bersabda أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا hamba-hambaku yang paling aku cintai yaitu mereka yang menyegerakan berbuka puasa. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini juga hal yang berkaitan tentang keutamaan untuk menyegerakan dalam berbuka puasa. Keutamaannya adalah ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang menyegerakan berbuka puasa. Dan menyegerakan berbuka puasa termasuk dengan mukhalafah dengan ahlul bidah. Mukhalafah dengan Rafidhah yang mereka senantiasa menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mereka senantiasa mengakhirkan waktu berbuka puasa. Karena waktu maghrib menurut pendapat mereka yaitu apabila terlihat bintang di langit. Apabila sudah terlihat bintang di langit baru mereka mengundang adzan maghrib dan berbuka puasa. Dan ini termasuk dari mukhalafah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa ghurbat asy-syams faqad afṭara ṣā'im." Karena waktu masuknya waktu salat maghrib, waktu maghrib itu dengan ghurub asy-syams. Terbenamnya matahari. Apabila matahari sudah terbenam, maka masuk waktu maghrib. Bukan dengan bintang di langit. Ini mukhalafah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syekh Al-Muzaymi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa orang-orang Rafidhah itu diazab di dunia sebelum akhirat. Sudah diazab. Kenapa? Karena mereka mengakhirkan berbuka puasa. Menunggu di luar. Orang lain sudah berbuka puasa. mereka masih melihat ke atas, belum ada bintang di langit. Karena semakin haus terus. Dan ini terjadi. Bahkan saya pernah melihat sendiri di negeri Yaman, sebelah utara, itu kebanyakan Rafidhah, orang-orang Syiah. Kita sudah adzan, matahari sudah terbenam, sudah adzan, sudah berbuka, kemudian sholat maghrib, kemudian kita pulang, orang Syiah baru adzan, sudah sholat maghrib gitu, sudah buka, sudah sholat maghrib, orang-orang Syiah baru adzan. Karena mereka patokannya melihat bintang di langit, bukan dengan ghurub syams. Syekh Utsaimin mengatakan, di dunia mereka sudah diadab dengan diakhirkan dalam berbuka puasa. Dan ini termasuk dari mukhalafah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu taala wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وقربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza aqbala al-lail minha huna," apabila telah datang waktu malam, minha huna, itu dari timur. Wa adbara an-nahar minha huna, dan lepaslah waktu siang, minha huna, yaitu dari arah barat. Wa ghurabati syams, dan matahari telah terbenam, faqad aftara shaim, maka telah berbuka orang yang berpuasa. Muttafaqun alaih. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini yang berkaitan tentang bahwa apabila malam telah datang dan siang telah berlalu dan matahari telah terbenam, maka itu waktunya orang-orang berbuka puasa. Ini dalil bantahan bagi mereka yang mengakhirkan sholat maghrib, mengakhirkan berbuka puasa. Bahwa Nabi SAW mengatakan, apabila malam telah datang, siang telah berlalu, matahari telah terbenam, maka orang puasa telah berbuka. Itu datang waktu maghrib. Dan dalam menyegerakan berbuka, Syekh Utsaimin mengatakan syarat dengan syarat, ayyatahaqqaq ghurubus syams, itu matahari betul-betul telah terbenam. Karena seseorang biasanya adzan lihat orang lain adzan ikut adzan. Kan tetapi yang menjadi patokan adalah ghurubus syams. Kan orang lain adzan, dia adzan. Karena belum tentu mereka melihat matahari telah terbenam. Karena menjadi patokan matahari telah terbenam. Kadang kita di dalam perjalanan misalkan tidak terdengar suara azan jauh dari masjid. Kita lihat matahari sudah terbenam belum. Kalau matahari sudah terbenam dan muncullah awan merah di ufuk. Awan merah di ufuk muncul, itu sudah masuk waktu maghrib. Maka boleh bagi kita untuk berbuka. Karena sebagian orang yang azan sudah tidak melihat matahari terbenam. Orang lain adzan, kita orang lain adzan ikut adzan. Akhirnya menjadi patokan adalah matahari terbenam sebagaimana dalam hadis yang kita baca, wa ghurabatis syams, dan matahari telah terbenam secara menyeluruh, faqad aftara shaim, maka orang berpuasa telah berbuka. Sehingga orang yang tinggal di jauh dari masjid misalkan tidak terdengar suara azan jauh, atau tinggal di tempat-tempat yang di sana masjid sedikit, kita lihat patokannya adalah matahari terbenam. Karena matahari sudah terbenam, maka boleh bagi kita untuk berpuasa. Boleh bagi kita untuk berbuka. Begitu juga ketika sahur. Karena sahur itu dilihat waktu sholat fajar itu dengan terbitnya fajar. Fajar itu ada dua. Sebagaimana telah kita pelajari dulu di pelajaran fikih, fajar al-kidib, fajar sadiq. Fajar al-kidib, ini fajar yang betul bukan fajar yang sesungguhnya, itu cahayanya tidak merata ke atas. Kalau fajar sadiq, yaitu fajar yang betul-betul azan subuh, itu apabila kita melihat ke ufuk di tempat yang tinggi, itu cahayanya merata, merata. Seakan-akan matahari itu akan terbit. Dengan ini menjadi patokan ketika berakhirnya waktu sahur, itu ketika sudah datang fajar shadiq, baru kita tahan makan dan minum kita, karena telah datang waktu fajar shadiq. Seseorang yang tidak terdengar suara azan, misalkan tempat-tempat jauh dari masjid, tinggal naik ke tempat yang tinggi, lihat di ufuk, lihat apabila cahaya merata, berarti masuk waktu sholat subuh. Waktu masuk sholat subuh. Karena ini sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengetahui waktu-waktu sholat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita akan teruskan lagi insyaallah ta'ala, yaitu hadis-hadis yang tentang berkaitan berbuka puasa. Dengan apa berbuka puasa, apa yang diucapkan setelah berbuka puasa, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.